tingkah manis, senyum lebar, mengharap manismu. Ada gula, yeah. Ada semut. Ada gula, yeah. Ada semut. Semut menghilang, mencari-cari-cari gula.